hilanglah dari kehidupanku, enyahlah dari hati yang telah hancur. Kehadiran sosokmu kian menyiksaku, biarkan di sini ku menyendiri. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Bersenang-senanglah sepuasnya, biarkan di sini ku menyendiri. Terlintas keinginan ku dapat hilang ingatan agar semua terlupakan, dan ku berlari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang telah berpaling.

Cita-cita yang pernah singgah terkikis amarah dan ambisi dunia. Berpalinglah hai temanku, seiring putaran waktu kita tak berkilau lagi cerita dulu. Awalnya, arahnya kita tentukan lagi, akhir dari cerita inilah. Masa depan tempat terbalik untuk memulai hari. Hari yang lebih cerah bersamamu kawan berlari. Berjalan tak menjadi masalah, asalkan tanpa lelah tak mudah menyerah. Kumpulan kekhawatiran dan berlebihan masukkan ketidakinan akan keagaman. Lautan ruang yang memakaikan hati tetap menjadi pelipur yang saat ini nanti itu menghilang. Awal dari cerita rokes-rokes dan luar yang merasakan menjadi motivasi untuk tertawa. Beda warna, beda cerita, beda rasa sudah biasa. Tak perlu kau jadikan satu, yang ku butuh hanya semangatmu.

again my memory, and I don't wanna lose it too. And there's still the God that I call my power, the angel that make me so just wanna scream, I care for you. Not give up, even you had a boyfriend. Oh, but I don't care, I always call you every day. You're 700, you're the bukan cerita kita dan bersua. Akan kehilangan besarkan hatimu. Waktu tak terasa, kau kan terbiasa tanpaku di sini. Dan ketika foto itu pun bermudar, tak senara dengan janji yang terucap. Kembalilah kita susun lagi semua. Dan ku berharap luapkan saja semua kenangan. Tanya apa

setia mati dalam kenangan itu. Ia rasanya berlari saat kau putus. Semua berita tentangmu tak pernah ku dengar lagi. Kini aku di sini menunggu tak pergi, berharap engkau kembali. Hilang semua berita tentangmu tak pernah ku dengar lagi. Kini tak berlalu. kita. Mari berdansa, ambillah ikuti irama. Gerakkan ke kiri, ke kiri dan ke kanan. Lakukan ke depan dan bentuk keputaran sepanjang malam terus. Sepanjang malam. Yang telah kita rakit memori lama yang telah tersimpan tertuang dalam berbagai cerita. Hidupku dan hidupku begitu lama terpisahkan. Namun waktu menuntun kita untuk bertemu kembali. Kau yang bisa membuatku lepas terjawab saat kita berbagi, yeah. Kau yang bisa membuatku bahagia dan itu sangat berarti. Kita datang kembali selagi kita masih dapat bersua, hempaskan semua rasa yang ada. Hidupku dan hidupku begitu lama terpisahkan. Kita berjanjikan selalu untuk bertemu kembali, yeah. Kumpah yang bisa membuatku lepas tertawa saat kita berbagi, yeah. Kumpulan yang bisa membuatku bahagia dan sangat berarti. Dan bila saatnya nanti terpisah kembali, kau kan selalu di hati selamanya. Yang dulu begitu menyenangkan. Kita berjanji kan selalu bertemu kembali, yeah. Kau lah yang bisa membuatku lepas terdawa saat kita berbagi, yeah. Kau lah yang bisa membuatku bahagia dan itu sangat berarti. Kau lah yang bisa membuatku cepat terdawa saat kita berbagi, yeah. Kau lah yang bisa membuatku bahagia dan itu sangat berarti. Kau lah yang bisa. Kau lah yang bisa. Kau lah yang bisa. Cut.

coba untuk selalu lebih dalam tentang rasa berharap ada. Lepaskan, tersadarlah. gaya hatiku tamam. Keluar dari tempat ini, hancur semua. Dapatkan yang cinta yang terbaik. Gabung sama Rocket Rockers itu di tahun 99. Jadi dulu gue itu sekampus sama Doni, drummernya yang dulu. Ya kesana extravaganza lah, fantastik gitu. Ya lumayan inilah apa cita-cita yang tercapai lah. Ya pokoknya kita di Jatinangor udah lumayan bisa. Ya setidaknya ada yang nyanyi lagu Rocket Rockers juga, itu udah untung lah. Tante, sorry kalau agak tidak senonoh kita tadi. Butuhin anak muda ya. Nanti kepala tiga kita bakal sedikit agak tobat ya. Tetaplah berseri dalam hal.